Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala, kata Anas radhiyallahu anhu, pamanku yaitu yang bernama Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala itu pernah tidak ikut anqitali Badar, dalam perang Badar. Jadi pamannya Anas radhiyallahu anhu bernama Anas bin Nadar. Sama-sama kemenakan dan paman namanya Anas. Ya, Anas bin Nadar radhiyallahu anhu, sang paman, pernah terlewat tidak ikut perang Badar. Ya, dan kita tahu yang namanya perang Badar ya ikhwah, itu memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ahlul Badar, "Isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian dan sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi Ahlul Badar itu begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang yang semangat beramal saleh, Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu itu dalam keadaan apa? Merasa rugi ketika tidak bisa ikut perang Badar, terluput darinya perang Badar. Wah, ini diantara ciri daripada orang yang baik hatinya, tatkala terlewat dari amal soleh dia bersedih. Ketinggalan dari beramal soleh dia merasa rugi, merasa bersedih. Nah, oleh karena itu Anas radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ya Rasulullah, gibtu an awwali qital qatantal musyrikin." Wahai Rasulullah, saya telah terluput dari perang pertama yang Anda berperang melawan musyrikin. Kata beliau, "La inillahu syahad ashhadani qital al-musyrikin, maka sungguh apabila Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan kepadaku untuk berperang melawan musyrikin lagi, la yuriyannallahu ma asna'u, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat apa yang akan aku kerjakan. Jadi ini tekad bulat dari sahabat yang mulia Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menyesal tidak ikut perang Badar. Ya. Kenapa hadirin? Karena perang Badar memang enggak wajib. Ya. Awalnya perang Badar itu dalam keadaan cuma untuk menjegal kafilah dagang orang-orang musyrikin Abu Sufyan dan yang lainnya dari negeri Syam. Sehingga persiapan Rasulullah itu pun tidak seberapa. Ya, demikian juga Rasulullah SAW tidak menyemangati para sahabat untuk bergabung dalam perang Badar tersebut. Ya, sehingga para sahabat yang ikut, ya, jumlahnya sangat sedikit, sekitar 300 sekian orang. Barakallahu fiik. Karena memang perang Badar itu bukan tujuan untuk berjihad fisabilillah, cuma ingin menyegat kafilah dagang. Yang namanya kafilah dagang itu enggak banyak bawa senjata. Bawa barang dagangan. Ya, akan tetapi qadarullah masya'a fa'al, Allah kehendaki. Ya. Agar Allah azza wa jalla atau Allah azza wa jalla menghendaki agar kaum muslimin bertempur melawan orang-orang musyrikin. Ya, ternyata kemudian Abu Sufyan dan bala tentaranya, orang-orang kafilah musyrikin tadi meminta bantuan ke kota Mekah sehingga pasukan ternyata berjumlah 1000 lebih. Ya. Datang dengan pasukan bersenjata lengkap 1000 lebih. Ya, sementara para sahabat waktu itu ya jumlahnya sekitar 300 orang sekian. Ya. Sampai-sampai barakallahu fikum mereka itu cuma mengendarai 70 ekor unta ya dan kuda. Kendaraan yang dipakai 70 unta dan kuda campuran. Gantian naik satunya berjalan, gantian satunya lagi berjalan. Ya. Pasukan cuma 300 sekian orang. Sampai akhirnya subhanallah ya, pasukan kaum musyrikin 1000 lebih, 3 kali lipat lebih. Ya. Akhirnya barakallahu fikum, ya Allah kehendaki pertempuran yang terjadi begitu tidak seimbang, tapi biiznillah Allah azza wa jalla berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Karena memang yang namanya pertempuran di dalam Islam, jihad fisabilillah itu bukan hitung-hitungan fisik, pasukan, persenjataan dan seterusnya. Kaum muslimin itu berjihad semata dengan pertolongan dari Allah azza wa jalla. Ya. Akhirnya Allah azza wa jalla pun memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terpukul mundurlah orang-orang musyrikin dengan ya penuh kehinaan. Kembali ke sini ya ikhwah. Karena memang perang Badar itu enggak diwajibkan, banyak yang enggak ikut dari sahabat-sahabat yang mulia. Tapi setelah tahu keutamanya begitu besar, Anas bin Nadhar dan beberapa sahabat sempat ya merasa rugi ketika terluput darinya perang Badar. Ya, termasuk Anas bin Nadhar radhiyallahu anhu, beliau ternyata berazam. Apa berazam? Bertekad. Kalau Allah azza wa jalla berikan kesempatan kepadaku lagi untuk memerangi kaum musyrikin, niscaya Allah azza wa jalla akan melihat apa yang akan aku perbuat. Ya. Jadi beliau akhirnya bertekad untuk ya menebus kerugian di perang Badar yang terluput. Datang kemudian kesempatan berperang di perang Uhud. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, 1 tahun sebulan sesudah perang Badar ada panggilan jihad fisabilillah dalam perang Uhud. Nah, ini langsung dimanfaatkan betul oleh Anas bin Nadhar radhiyallahu taala. Ya. Perang Uhud. Falamma kana yauma Uhud, maka ketika terjadi perang Uhud, inkasyafal muslimun. Ya. Dalam keadaan kaum muslimin itu sempat terpukul mundur. porak-poranda. Ya, peperangan Uhud, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW qadarullah diberi kekalahan. Allah takdirkan mendapatkan kekalahan. Ya. Ketika perang Uhud. Ya. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempat terpukul mundur disebabkan karena pasukan pemanah yang ada di atas Gunung Uhud itu turun ke bawah. Ketika melihat Rasulullah di ya bawah itu sudah mengalami kemenangan. Sudah berhasil memukul mundur orang-orang musyrikin. Ya. Orang-orang musyrikin dalam keadaan apa? Di awal siang itu sudah terpukul mundur, kalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka dalam keadaan apa? Melihat kaki-kaki wanita-wanita musyrikah penuh dengan gelang-gelang, perhiasan-perhiasan dunia. Ya. Kemudian melihat gonimah-gonimah yang siap untuk didapatkan. Akhirnya mereka kemudian turun ke bawah. Merasa sudah mendapat kemenangan. Subhanallah, padahal perintahnya Rasulullah SAW apa? Rasulullah SAW merintahkan hendaknya kalian tetap berada di atas gunung. Walaupun kami dicabik-cabik di bawah. Walaupun kami sudah terpukul mundur di bawah, tetap kalian berada di atas gunung. Jangan turun. Ya subhanallah. Ternyata sebagai manusia biasa, para sahabat, pasukan pemanah yang ada di atas gunung, itu kemudian apa? Turun untuk menyambut kemenangan. Ternyata kondisinya dalam keadaan ya tidak disangka-sangka. Ternyata dari balik gunung sebelah sana, pasukan musyrikin langsung naik ke atas, kemudian apa? Menyerang ya orang-orang pasukan pemanah yang harusnya berjaga di atas, posnya tersebut dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Ya, dari situlah terpukul mundur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersama para sahabatnya ketika perang Uhud. Ya. Maka Anas radhiyallahu ta'ala anhu ketika sudah terpukul mundur pasukan, faqal, beliau mengatakan, "Allahumma a'tadziru ilaika ma sun'a haula." Ya Allah, sesungguhnya saya ya dalam keadaan memohonkan uzur kepada Engkau ya Allah atas perbuatan mereka-mereka, yakni para sahabat. Ya, ketika para sahabat terpukul mundur. Para sahabat pasukan pemanah tidak mendengarkan perintah Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk tetap di atas gunung. Ya. Sehingga Anas radhiyallahu ta'ala memohonkan uzur, ya Allah, saya memohonkan uzur, maafkan mereka semuanya. Ya. Qala wa abrau ilaika ma sana'a haula ya'ni al-musyrikin. Dan aku juga berlepas diri. Ya. Aku serahkan kepada dirimu ya Allah apa yang diperbuat oleh mereka, yakni orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin memukul mundur Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Beliau berlepas diri. Summa taqaddama. Kemudian Anas bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu maju ke depan. Beliau tidak mundur. Ya, fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian beliau dihadang oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Anas bin Abdullah ketika hendak menerjang pasukan musyrikin, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu menghadangnya. Faqal, kemudian beliau berkata, "Ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannatu wa rabbi ya Anas wa rabbi an-nadar." Ya. Kata Anas bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga, surga." Beliau cuma menyebut surga demi Rabbnya Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala. "Inni ajidu rihaha min duni Uhud." Sesungguhnya aku telah mencium bau wanginya surga dari balik gunung Uhud ini. Masya Allah ya. Ini ucapan Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau telah mencium bau wanginya surga dari balik gunung Uhud. Ya, dan di sini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadza wujnan hakiki. Ini betul-betul didapati secara hakiki. Ya, laisa tahayyulan wa tawahuman, bukan sekedar khayalan dan sangkaan. Betul-betul Anas bin Nawar sebagai seorang yang memang ya diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala beliau jujur ya, ingin betul-betul memenuhi janji kepada Allah Azza wa Jalla, menebus keterluputan di perang Uhud, beliau ingin tebus pada perang Afan, keterluputan di perang Badar, beliau ingin tebus ya di perang Uhud. Ternyata Allah berikan karomah, ada tercium bau wanginya surga dari balik gunung Uhud. Ya, sehingga tambah semangat lagi. Anas bin Nawar tambah semangat lagi sampai dihadang oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk apa Anda harus ke sana? Kata Anas bin Nawar, ya, bahwasanya inni la'ajidu rihaha. Sungguh aku mendapati wanginya surga min duni Uhud, dari balik gunung Uhud. Masya Allah, ini diantara bentuk karomah yang Allah berikan kepada ya orang-orang yang soleh. Ternyata Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu ya akhirnya betul-betul ya menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ya, dari mencium bau wanginya surga dari balik gunung Uhud. Ya, qala Sa'ad, kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'ah. Ya, maka aku wahai Rasulullah enggak bisa lagi ya untuk apa, menghalang-halangi apa yang diperbuat oleh Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala. Akhirnya Anas bin Nadhr maju menerjang pasukan ya orang-orang musyriki ya, dalam keadaan apa, beliau melakukan perlawanan begitu hebat ya, memporak-porandakan pasukan musyrikin sampai akhirnya beliau mendapatkan syahid di perang Uhud ya radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ya, fadhal liman a'azana Allah yakum. Ya, sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf. Kami mendapati ada 80 sekian tebasan dengan pedang dalam tubuhnya. Ya, jadi Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik keponakannya, itu sempat menghitung lukanya ada 80 sekian luka dari ya, kata beliau, auta'natan birumhin aw rumyatan bisahmin, dalam bentuk apa, kena pukulan pedang atau kena tombak atau kena panah. Di total jumlahnya ada 80 luka ya, sampai-sampai barakallahu fikum ya, wajadnahu qad qutila wa musila bihil musyrikun, kami mendapati jasadnya beliau telah terbunuh dan telah di apa namanya, musila, ini dimutilasi orang-orang musyrikin. Ya, jadi ini kebiasaan orang-orang musyrikin. Wah, ketika mendapati jasad kaum muslimin, mereka melakukan apa, mutilasi. Ya, di cincang-cincang atau di ya potong-potong dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dari zaman dulu. Kenapa hadirin? Karena memang mereka berjihad itu bukan apa? Berjihad bukan untuk kebaikan. Mereka berjihad dengan dendam emosional ya, bukan sebagai bentuk rahmat. Beda dengan kaum muslimin, mereka berjihad dalam wujud rahmat kepada segenap alam. Ya, sehingga kaum muslimin ketika berjihad mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan mutilasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ughzu." Ya, berperanglah kalian. "Wa la tumassilu," tapi jangan kalian melakukan tumassilu, jangan kalian melakukan mutilasi. Masya Allah. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang sadis. Ya. Kalau mau membunuh, bunuhlah ya dengan cara yang baik. Ya, "Wa idza qataltum fa'ahsinul qitlata." Kalau kalian hendak membunuh, hendaknya membunuhnya dengan cara yang bagus. Kalau sudah dipenggal, sudah mati, sudah. Kalau sudah satu kali tembak, sudah mati, sudah. Orang kafir kalau sudah terkapar jasadnya, jangan lagi dimutilasi. Ya, tujuan kita berperang, kita cuma ingin mengangkat kalimatullah, mengajak mereka untuk berislam, mengajak mereka untuk masuk Islam sehingga mereka menjadi selamat, ya, kehidupan dunia dan akhirat. Ya, subhanallah. Dalam keadaan apa? Dalam Islam dilarang memutilasi. Wala taqtulul walida, jangan kalian bunuh, ya. Apa namanya? Orang tua, orang jompo. Ya, demikian juga Rasulullah SAW melarang membunuh kaum wanita, ya, anak-anak. Ya, barakallahu fikum dan yang lain sebagainya dari adab-adab dalam berjihad Islamnya. Nah, kembali ke sini ya, ikhwah. Kalau ada kaum muslimin yang mengatasnamakan jihad kok melakukan mutilasi, ya, maka ini bukan jihad yang syar'i. Bukan jihad yang syar'i. Ya. Mereka kemudian beralasan, "Loh, kalian ini meributkan kita melakukan mutilasi. Itu dulu mereka orang-orang kafir juga melakukan mutilasi kepada kita, harus dibalas." Subhanallah. Ya kalau orang kafir wajar melakukan mutilasi karena mereka berjihad bukan dengan ilmu. Ya, mereka berjihad itu dengan hawa nafsu. Tapi kalau muslimin berjihad dengan ilmu. Berjihad dengan apa? Bimbingan syariat Islam dengan adab. Oleh karena itu dilarang untuk apa? Melakukan mutilasi. Kembali ke sini, ternyata Anas bin Nawar radhiyallahu taala anhu di jasadnya dimutilasi. Fama arafahu ahad, sampai tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenali dia. Kan di antara korban-korban yang meninggal di kala perang Uhud. Ya, Masya Allah kurang lebihnya ada 70 orang yang meninggal. Si Fulan langsung dikenali. Oh ya, ini wajahnya si Fulan. Sana, oh sana wajahnya si Fulan. Tapi Anas bin Nadhar gak ada yang kenal. Saking apa? Saking dahsyatnya luka-luka yang dialami oleh Anas bin Nadhar radhiyallahu ta'ala. Ya, illa ukhtuhu, ya, bibananihi, kecuali saudara perempuannya Anas bin Nadhar radhiyallahu ta'ala yang mengenali jasadnya saudaranya. Ya, saudara perempuannya Anas bin Nadhar radhiyallahu ta'ala bisa mengenali lewat jari, ya, jarinya, salah satu jarinya ada tanda yang hanya dimiliki oleh Anas bin Nadhar radhiyallahu ta'ala. Adapun wajahnya, anggota badan yang lainnya sudah enggak lagi utuh, ya, sudah enggak bisa lagi dikenali. Masyaallah rahiman wa rahmatullah. Ini diantara bentuk, ya, mujahadahnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain tatkala mereka sudah mendengar atau mencium wanginya surga. Ya, maka mereka dalam keadaan sedemikian semangat untuk apa? Menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata ya Anas bin Nadhar radhiyallahu taala anhu. Baik, sampai turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala menyanjung Anas bin Nadhar radhiyallahu taala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Kunna nara aw nadhun anna hadhihi al-aya nazalat bi." Kami melihat, ya, kami menyangka kalau ayat ini, yakni dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Bahwasanya ayat ini turun sebagai bentuk pemuliaan kepada Anas bin Nadhar radhiyallahu ta'ala. Ya. Wa fi asbahihi, dan juga orang-orang yang serupa dengan Anas bin Nadhar. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayatnya, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kaum mukminin ada para laki-laki yang betul-betul jujur, betul-betul benar di dalam menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan di awal Anas bin Nadhar sudah radhiyallahu taala anhu sudah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," ya, beliau menyatakan apa? "Gibtu an awali qitalin qatalta al-musyriki." Wahai Rasulullah, di awal saya sempat tidak ikut perangan pertama yang Anda berperang melawan musyrikin, ini perang Badar. Ya, la inillahu ashhadani qital al-musyrikin. Kalau seandainya Allah memberi kesempatan lagi kepada saya untuk berperang melawan musyrikin, la yuriyannallahu ma asna. Niscaya Allah akan lihat apa yang akan saya perbuat. Ini janji. Beliau bersungguh-sungguh. Allah akan lihat apa yang akan saya perbuat. Janji kepada Allah ingin menunjukkan ya, apa yang akan diperbuat dalam jihad setelah yang akan apa? Jihad yang akan datang. Ternyata subhanallah betul-betul. Ya, para sahabat makhluk orang-orang yang begitu mulia. Ketika sudah berjanji kepada Allah, saya akan melakukan jihad dengan sebenarnya pada jihad yang akan datang, betul-betul ditunaikan. Ya, dengan begitu seriusnya Anas bin Abdur radhiyallahu taala anhu berperang di perang Uhud, ya, akhirnya beliau mendapatkan ya syahid di dalam perang. Kenapa kita katakan syahid, ya ikhwah? Hah? Karena para sahabat semuanya ya itu dalam keadaan sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid itu adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ya. Sehingga para sahabat yang meninggal di medan jihad kita katakan syahid. Ya, kita mengatakan tanpa syak, tanpa ragu. Termasuk di sini Anas bin Abdur radhiyallahu taala. Ya, apalagi ketika turun ayat minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang betul-betul jujur menunaikan janji kepada Allah Azza wa Jalla. Faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya, sudah meninggal dunia berjihad di sabilillah. Waminhum man yantazir. Di antara mereka ada yang masih tertunda. Ya. Perang Uhud, Anas bin Affan menunaikan janjinya, meninggal dunia mendapatkan syahadah. Di sana masih ada kaum muslimin dari kalangan para sahabat yang belum sempat mendapatkan syahadah. Masih ditunda kematiannya. Ya subhanallah. Ya, fadaliman azinallahu yakum, karena yang namanya kematian itu hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ya, walaupun seorang berperang di jalan Allah, kalau Allah takdirkan belum meninggal, enggak akan meninggal dunia. Ya. Kematian itu barakallahu fikum sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Ada orang yang dia takut, enggak mau berperang. Takut mati. Ternyata dia mati, ya, walaupun bukan di medan perang. Ada orang yang sudah masya Allah berperang di sini, berperang di sana. Kalau Allah takdirkan enggak meninggal, tidak meninggal dunia. Ya, seperti sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau panglima pasukan, ya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Luar biasa, seorang pahlawan Islam pemberani luar biasa. Ya, ikut peperangan, jihad demi jihad. Tapi ketika itu Allah Azza wa Jalla tidak takdirkan meninggal di medan jihad. Beliau meninggal di pembaringan beliau radhiyallahu ta'ala. Walaupun beliau radhiyallahu ta'ala sangat ingin mendapatkan syahid. Ya, dengan kejujurannya Khalid radhiyallahu ta'ala berperang dalam sekian banyak pertempuran bersama Rasulullah SAW. Tapi Allah takdirkan meninggalnya di mana? Di pembaringan. Ya, di sana Rasulullah SAW bersabda, ya, man sa'alallaha syahadata bisidqin. Barang siapa yang meminta mati syahid kepada Allah dengan jujur, ballaghahullahu manazilash syuhada, maka Allah Azza wa Jalla akan angkat dia kepada derajat sebagai syuhada. Wa in mata ala firasyik, walaupun dia mati di atas pembaringannya. Walaupun meninggal di atas kasurnya. Tapi kalau jujur dalam hati, ingin meraih syuhada, ingin meraih gelar syahid. Ya, dengan jujur maka insyaallah dia akan mendapatkan gelar syahid tersebut, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kejujuran niat yang ada di dalam hatinya. Jadi, ikhwah, kita baca satu hadis lagi insyaallah terkait hadis setelahnya. Qala rahimahullah an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan, beliau Al-Badr. Beliau ahli Badr. Pengikut perang Badr. Qalamma nazalat ayatu shadaqah. Ketika turun ayat shadaqah. Ya, turun perintah untuk bersedekah. Kunna nuhamilu ala zuhurina. Kami dahulu itu memikul di atas punggung-punggung kami. Ya. Fadliman azanallahu yakum. Para sahabat itu kebanyakannya orang-orang yang fuqara. Ya, orang-orang yang miskin. Tidak memiliki banyak harta. Kebanyakan mereka orang-orang fuqara. Ya. Sehingga mereka dalam keadaan bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, bahkan sebagian mereka hadirin ada yang karena tidak mampu bersedekah, enggak punya apa-apa di rumahnya, mereka kerja dulu. Mau bersedekah kerja dulu, jadi kuli panggul, jadi pekerja kasar dan seterusnya. Setelah dapat uang baru dia sedekahkan. Kenapa? Karena punya uang. Ya, ini diantara sifat mujahadahnya mereka. Kemudian sebagiannya ada lagi memikul sedekah-sedekahnya di bawah menghadap Rasulullah SAW. Ya. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Kemudian datang seseorang bersedekah dengan kurma atau dengan sedekah yang begitu banyak. Sedekah yang banyak. Ya, faqalu mura'a. Kemudian orang-orang munafikin, ya, orang-orang munafikin itu mengatakan mura'a. Wah, dia itu sedekah banyak-banyak, jangan-jangan riya. Ya, subhanallah. Jangan-jangan dia ini riya. Waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa. Kemudian datang orang yang lainnya lagi bersedekah satu sok. Ya, satu sok itu 4 gantang begini. Ya, sedikit. Satu sok itu perkara yang sedikit. Faqalu, orang-orang munafikin mengatakan innallaha ghaniyyun an sa'ihaja. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh dengan soknya sedekahnya orang ini. Ya, masya Allah. Fadli man azinallahuikum, ini perbuatannya orang munafik yang seringnya memberikan komentar-komentar untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, ini bahaya, ikhwah. Ya, zaman sekarang orang kadang suka berkomentar. Tapi kalau komentarnya sampai bisa mendiskreditkan amal soleh seorang insan, melecehkan ibadah seorang insan, ini bahaya. Sifat munafikin. Ya. Ketika bawa sedekah yang banyak dikomentari, jangan-jangan dia riya. Ya, ketika bawa sedekah yang sedikit dikomentari, Allah enggak butuh yang begini, terlalu sedikit. Padahal hadirin, sedekah itu sedikit ataupun banyak, kalau ikhlas pahalanya begitu besar. Ya. Pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, man tasaddaqa min kasbin thayyibin wa in kana tamratan. Barang siapa yang dia bersedekah dari hasil yang halal walaupun satu butir kurma. Ya, fa innallaha akhadhaha bi yamini, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengambil dengan tangan kanannya. Fayarbu indahu atau fatarbu indahu hatta takun mithlal jibal. Setelah itu sedekah yang cuma satu butir kurma tadi akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla sampai menjadi seperti gunung Uhud yang besar. Seperti gunung yang besar, walaupun cuma satu butir kurma. Yang penting dari hasil yang halal dan ikhlas. Jadi enggak boleh seorang insan berkecil hati, mampunya bersedekah segini, jalankan. Ya, mampunya bersedekah segini, tunaikan. Masya Allah, cuma orang munafikin, bahaya mereka ya. Sifat nifaknya menghantarkan untuk memberikan komentar-komentar agar manusia undur dari amal soleh. Zaman sekarang juga hati-hati ya. Wah, ya, bikin status. Ya, komentar demikian, masya Allah dia. Jangan kita mengomentari amal ibadah saudara kita kaum muslim. Ya, apalagi mencibir, merendahkan. Nah, si fulan ibadahnya demikian, si fulan cuma begini dan seterusnya, jangan. Ya, ibadah sekecil apapun itu mulia di sisi Allah Azza Wajalla. Sedekah sekecil apapun itu mulia di sisi Allah Azza Wajalla. Ya, atau amalan-amalan apapun ya ikhwah. Ya, apa semuanya adalah mulia. Ini sisi mujahadahnya ya ikhwah. Seberapapun yang dijalankan seorang insan, semampu yang dia jalankan, itu adalah perkara yang mulia dan Allah Azza wa Jalla akan membalasnya. Kembali ke sini, orang munafikin itu suka berkomentar. Ya, orang munafikin suka menghalangi jalan Allah. Kita diperintahkan dalam hadis yang mulia ini ya ikhwah untuk bersabar. Ya, kadang kita memang berbuat begini dikritisi sama orang, diomong sama orang. Berbuat begitu dikomentari sama orang, diomong sama orang. Sebagai manusia hadirin, jangan kita surut dalam beramal gara-gara komentar manusia kan. Ya, kenapa? Karena manusia itu masya Allah, apalagi orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang awam dan seterusnya, kerabat kita yang masih awam kadang berkomentar macam-macam sama kita. Ya, kita mau begini, istri kita mau bercadar, anak kita mau bercadar, anak kita mau mondok di pesantren salafi dan seterusnya, dikomentari macam-macam. Sabar. Ya, jangan pedulikan komentar-komentar manusia. Ya, kata para ulama, ridon nas wayatun la tadrak. keridoan manusia itu cita-cita yang tidak mungkin bisa diraih. Ya, kita mau selamat dari komentar manusia itu enggak mungkin. Kita berbuat baik pasti dikomentari, kita berbuat tidak baik lebih-lebih pasti dikomentari. Tapi hendaknya kita ikhlaskan niat kita, jalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan pedulikan ucapan manusia. Yang penting kita mencari keridhaan Allah. Ridha Allah ghayatun la tutrak. Keridhaan Allah itu cita-cita yang enggak boleh ditinggalkan. Harus kita cari keridhaan Allah. Biar manusia mau bicara demikian-demikian, sabar. Jangan pedulikan, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke sini ikhwan. Dulu para sahabat ternyata sudah kena komentar-komentar dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi mereka bersabar. Ya. Kemudian apa? Fanazalat, turun firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis-sadaqat. Dan ada orang-orang yang mengejek, ya, orang-orang yang semangat beramal dari kalangan kaum mukminin ketika bersedekah. Ya. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan juga mengejek orang-orang yang tidak bisa bersedekah kecuali sesuai yang dia mampu. Ya, sedekahnya cuma satu sok, sedekahnya cuma satu mud yang sedikit. Itu lebih-lebih lagi diajek. Ya, hanya saja mereka para sahabat, ya, itu demikian apa? Bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam bersedekah, sampai ditafsirkan di sini ya ikhwah, maksud nuhamil, para sahabat itu dulu nuhamil, menggendong dari pundak-pundak mereka, itu maksudnya apa? Yahmilu ahaduna ala dhahrihi bil ujrah. Salah seorang dari kami kerja jadi kuli panggul di pundak-pundak mereka. Kenapa? Kalau sebelumnya mau bersedekah enggak punya uang. Gimana caranya agar bisa bersedekah? Caranya kerja dulu jadi kuli panggul di pasar dan seterusnya, bil ujroh, dapat uang, dapat upahnya, wa tasaddaqu biha, lalu bersedekah dengannya. Kenapa? Karena mau di kantong enggak ada uang sama sekali. Ini yang menjadi syahid betapa mujahadah begitu besar yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ketika hendak bersedekah enggak punya uang, kerja dulu baru setelah itu bersedekah. Ya, luar biasa mujahadahnya para sahabat sebagai teladan buat kita semuanya. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi. Syarallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.